bisa melihat imam dan melihat orang yang melihat imam dan melihat orang yang melihat imam dan seterusnya. Artinya pandangan kita nyambung, kita melihat orang yang melihat orang yang melihat orang yang melihat imam boleh. Kalau mungkin kita sampai 1000 sampai 100 barisan tidak kelihatan imamnya. Tapi kita melihat orang yang ada di depan kita. Orang di depan kita harus kita duga dia melihat orang di depannya. Dan begitu seterusnya. Atau mendengar. Kita tidak melihat tapi kita mendengar, tahu sallallahu amin, kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, pasti apa? Ruku. Sami Allah liman hamidah, apa? I'tidal. Allahu akbar, sujud. Ini sah mendengar. Biarpun kita tidak melihatnya. Kemarin masalah mendengar yang perlu Buya kasih tambahan. Masalah mendengar ada perbedaan antara di dalam masjid dan di luar masjid. Masalah mendengar. Jika di dalam masjid untuk mengetahui gerakan imam cukup dengan mendengar biarpun menggunakan pengeras suara. Dengan catatan satu, ada jalan normal yang menyambungkan antara imam dengan makmum biarpun jalan tersebut di belakang makmum. Nah ini yang harus dipahami, bahwa kalau di dalam masjid, asalkan di dalam masjid, masjid tingkat, asalkan masih ada tangganya, biarpun tetangganya di belakang, ini sah sholat berjamaahnya. Tangga di belakang, gimana gambarannya? Anggap saja ini tangganya di sini, bangunannya ke arah sana tingkat, tangga di sini, kiblat di sana, imam ada di bawah sana, imam di bawah sana, yang di atas nggak bisa turun ke imam ke sana. Kalau mau turun ke imam harus meniti tangga. Seandainya mau turun, tidak harus turun maksudnya. Seandainya mau turun, dia cukup melakukan perjalanan yang biasa, biarpun harus ke arah belakang. Maka biarpun harus ke arah belakang, maka sah karena di dalam masjid. Mendengar di masjid tingkat, asalkan ada tangganya. Tapi kok enggak ada jalan sama sekali, enggak sah. Enggak ada jalan, sah. Tembok, ini tembok, tembok, ini tembok batas, tembok batas. Enggak sah. Nah, kemudian misalnya, tingkat atas, tingkat bawah, pakai mikrofon. Ya kan? Pakai mikrofon. Sehingga yang di atas itu ngikuti gerakan imam dengan apa? Melihat atau mendengar? Harus mendengar. Kalau tidak mendengar, tidak sah. Melihat, enggak mungkin wong dia ke depan sana. Apa yang dilihat? Yang di atas, mungkin kalau ke bawah lurus dengan imam. Bukan, tapi tetap harus di belakangnya. Kalau ke bawah adalah, enggak ada jalan. Kecuali harus mundur. Baik, lagi di pertengahan sholat, listriknya mati. Dengar atau tidak setelah itu? terputuslah sholatnya. Maka dia harus mufarraqah, niat untuk memisah sholat sendiri. Kenapa? Sudah tidak mengetahui lagi gerakan imam, gimana, apakah dia sujud, rukuk, berantakan, enggak kira-kira coba. Nah, tapi kalau masih satu hamparan begini ya, melihat orang rukuk, ingat rukuk. Baik. Nah, kalau di luar masjid, kalau di luar masjid, syaratnya tidak ada pembatas antara makmum dengan imam, yang menghalangi sampainya makmum kepada imam. Dengan tanpa harus berbalik ke belakang, contoh kalau di luar masjid tadi kita anggap masjid, ini kita rubah bukan masjid lagi. Contohnya ada tangga di sini, ada tangga di sini, tapi tangganya di belakang, imamnya di bawah depan sana, lalu ada yang sholat di atasnya. Ada jalan tapi harus mundur ke arah belakang. Karena jalannya di belakang, maka selagi ini di luar masjid, maka tidak sah hukumnya. Maka ini yang perlu diperhatikan setelah itu adalah antara masjid dengan musola. Kalau di musola tangganya di belakang tidak sah. Pintunya di belakang makmum tidak sah. Kalau pintunya di depan oke, jadi maju, enggak harus berpaling, tidak harus mundur. Misalnya pintunya ada di depan, pintunya di depan atau sebelah kanan, tapi masih di depannya, tinggal bergeser, tapi tetap ke arah depan, lalu ketemu imam, boleh. Jadi kalau di luar masjid, kayak gini di luar masjid, biar pondar pintunya harus ada lubangnya. Untuk jalan ke imam bisa, seandainya mau jalan ke imam, bukan harus jalan ke imam. Baik, itu masalah mendengar. Kalau masalah ijtima, berkumpulnya makmum dengan imam di masjid dulu harus berkumpul. Sekarang yang ketiga apa? Ayyajtami'a fi masjidin. Kalau di masjid harus ada perkumpulan, baik di masjid atau di luar masjid harus kumpul antara makmum dengan imam. Ukuran kumpul itu bagaimana sih? Ukuran kumpul kalau di dalam masjid ya, yang dimaksud kumpul adalah jika di dalam masjid akan dikatakan kumpul, satu, selagi di dalam masjid biarpun berjauhan, syaratnya selagi di dalam masjid biarpun berjauhan jaraknya, jauh pagi di dalam masjid, masjidnya gede banget, ujung-ujung sah asalkan masih di dalam masjid. Yang kedua, ada pintu atau ada jalan yang nembus dengan normal antara imam, jalan normal biarpun tertutup pintunya tapi di dalam masjid tertutup pintunya, tapi nyambung ke masjid, maka sah, karena di dalam masjid, itu enak. Biarpun tempatnya jauh, tapi ingat anak-anakku semuanya ini para santri, ini hanya masalah keabsahan sholat jamaah, bukan fadilah. Ini bicara keabsahan. Jadi babnya fadilah itu lain nanti disebutkan. Ini hanya keabsahan saja. Jadi kalau ini di dalam masjid, imam di depan, makmum di belakang, tetap sah. Biarpun jauh karena di dalam masjid, tapi enggak dapat pahala jamaah kalau antara imam dengan makmum lebih dari 3 dirham. Nah, ini sebagian santri hanya memahami keabsahan saja, tidak membaca penjelasan tentang fadilah jamaah. Bahkan kaidahnya semua kemakruhan yang hanya ada pada sholat berjamaah, maka itu menghilangkan pahala jamaah. Makruh yang ada hanya dalam sholat jamaah, di sholat sendiri enggak ada. Contohnya jejer sama imam makruh. Jauh dari imam makruh, tapi sah. Di masjid lebih dari 3 dirham makruh. Kalau sholat sendiri enggak ada makruh, tapi sholat berjamaah jadi makruh. Jadi segala kemakruhan yang adanya hanya dalam sholat berjamaah, maka itu menghabiskan pahala berjamaah di saat ia melanggar itu saja. Kalau di luar masjid, berkumpulnya makmum dengan imam di luar masjid, ini keabsahan saja. Antara imam dengan makmum harus tidak terpisah. Dalam kurung harus ada jalan yang menyambungkan antara imam dengan makmum. Harus ada jalan normal, pintu. Yang penting cukup untuk orang. Yang terbuka. Tertutup enggak sah. Dan jalan tersebut selagi di luar masjid, jalan tersebut bisa sang makmum bisa datang kepada imam tanpa harus dalam bahasa Arabnya izbirar dan in'itof. Izbirar itu adalah miring, inhiraf, berpaling, mundur lagi baru. Jalannya orang normal ya, jalan ke arah dada. Jalan ke arah dada. Jadi kalau selagi imamnya masih di depan, kalau kita ke imamnya enggak usah memalingkan dada kita dari kiblat. Maka sah. Tapi jalannya ke depan. Kalau imam di sana, ini ada tembok, ada lubang, maka saya tinggal geser, geser kanan tidak ada masalah. Tapi kalau saya harus mundur, enggak sah. Ada pintunya harus mundur, pintunya agak mundur dikit. Contoh masjid itu pintu sampingnya adalah di tengah. Bukan di ujung depan, satu barisan dengan barisan pertama, bukan. Karena itu masjid, itu sah. Sehingganya ada yang sholat di teras kanan dan teras kiri, kemudian maju ke depan, asalkan tidak mendahului imam, sah. Biarpun dia kalau ke imam harus mundur. Karena itu apa? Kalau itu dirubah bukan masjid, enggak sah. Makanya nanti tikernya ke depan, awas. Kalau seandainya mendadak, tikernya tambahan, jangan sampai lebih maju lagi. Itu. Tapi kalau masjid enak, baik. Kemudian setelah itu, ini gambarannya tentang masjid. Ya, tidak akan. Insya Allah lah nanti akan, kalau memang ada kesempatan, kita baca ini, fikih berjamaah ini sudah ada di sini semuanya. Kemudian ada, saya ngambil faedah dari kebetulan harus dihadirkan. Yang sebab yang banyak yang melanggar adalah justru yang membaca kitab ini. Kitab yang sangat masyhur di kalangan santri. Kitab yang sangat masyhur di kalangan santri. Namanya kitab I'anatut Thalibin. Kalau sudah namanya santri ahli fikih di negeri ini, ya pasti membaca kitab itu. Khasyah I'anatut Thalibin, mengkhasyai kitab Fathul Mu'in. Nah, ada beberapa poin yang perlu dihadirkan, ini perlu dikhususkan, disampaikan agar ngerti, ini bukan omongan. Wa minas sunani al-muhmalati al-maghfuli anha, termasuk sunnah yang sering disia-siakan dan dilalaikan adalah taswiyatus sufufi wattarasi fiha, meluruskan barisan dan merapatkannya. Lihat, ini di kitab kita. Coba saja masuk masjid-masjid orang yang suka baca kitab Fathul Muin. Wah, ini jaraknya kok Masya Allah. Yang mungkin juga ustadznya. Saya hanya mengingatkan sampai bahasanya Syekh Abu Bakar Syato ini kayaknya memang harus dibaca ini. Lalu waminas sunani. Kan cukup waminas sunani, tetap masuk kesunahan, kan gitu saja. Ternyata ditambahi. Yang dilalaikan, berarti memang Syekh Bakar Syato juga gemes kayaknya waktu itu. Cukup saja mengatakan waminas sunani, termasuk sunnahnya adalah meluruskan barisan dan merapatkan, kan enak begitu. Tapi kenapa Syekh Bakar Syato nambah al-makhfuli anha, yang dilalaikan. Dilalaikan itu gimana sih? Kalau orang enggak tahu enggak masalah, dilalaikan itu untuk ustadznya ini. Dilalaikan, tahu tapi enggak ngamalkan. Kalimatnya itu. Ini kayaknya ditunjuk yang suka baca kitab ini. Langsung dikasih catatan gede. Tapi tetap enggak kelihatan. Repot. Waqad kana alaihi salatu wassalam, bahkan baginda Nabi, kata beliau, ditulis kepada beliau, yatawalla fi'la dhalika binafsihi. Nabi itu padahal imam dalam sholat mengatur barisan dengan diri beliau sendiri. Allah. Ayo, kenapa kita lalai? Wa yukthiru tahridu alaihi, banyak menghimbau. Jadi sering sekali menghimbau. Bahkan dalam riwayat yaqulu, dan Nabi pernah bersabda, la tusawwunna sufufakum, sungguh engkau akan meluruskan barisanmu. Allah ya khalifanallahu baina qulubikum, Allah akan bikin porak-poranda hatimu. Jangan disepelekan sebabnya perselisihan, percekcokan gara-gara enggak peduli di dalam merapatkan baris, merapikan barisan. Artinya di balik merapikan barisan ada keberkahan dari Allah sehingga hati bisa lurus. Jangan disia-siakan, jangan ngentengin. Bahkan beliau menyebutkan Syekh Bakar Syato, innila arsyaitin tadkhulu min khilal fi khilalis shufuf, aku melihat setan itu akan masuk lewat barisan ini, akan menggoda. Jangan ada sebagai orang guyonan, ya biar saja setan sholat sama saya. Ini kurang ajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok ada sholat setan suruh sholat bareng? Ini Nabi mewanti-wanti, ini petunjuk dari Nabi, tolong didengar. Syekh Bakar Syato, bukan saya ngomong, ini syarah Fathul Muin yang paling masyhur ini. Jadi hampir santri semuanya tahu, enggak ada yang enggak tahu kitab ini. Hasyiah ya anatul talibin. Fa yustahabbu, maka disunnahkan ilsaqul manakibi ma'at taswiyati, lurus dan ini mepet. Merapat. Adapun kaki ini juga membuat ukuran, tapi tidak harus, intinya rapat. Jangan sampai ada kambing yang bisa lewat dan sebagainya. Kalau kaki memang ada orang yang tidak pernah terbiasa dengan model, sehingga kaki kalau berdiri kan gini, nyeplak gini. Ini bisa ditaleh. Kalau berdiri begini, lurus begini. Sehingga di sebelahnya bisa lurus. Apakah kaki harus injek-injekan? Enggak harus injek-injekan. Tapi rapat, karena sebagian orang ada yang risih diinjek kakinya. Apalagi kena canteng. Tapi rapat, usahakan. Ada santri ngejar kakinya orang, ada yang diinjak, dikejar. Padahal dia risih, bukan karena mau risih. Sakit dia, dikejar lagi. Enggak harus. Paling tidak, manakib ini bisa rapat. Kalau bisa raki, bisa dekat. Tanpa harus nginjak. Bihaitu la yakunu ahadun mutakaddiman ala ahadin. Pokoknya jangan sampai di antara yang satu dan kedua itu ada yang maju dan mundur. Lurus. Lurus. Fadzalika huwa sunnatu, dan ini sunnah. Wa yata'akkadu al-i'tina'u bidzalika. Ditambah lagi. Yata'akkadu, semakin benar-benar harus diperhatikan yang demikian itu. Iya Syekh Bakar Syato, saya senang khataman nyembelih ayam. Makanya enggak ngamalin. Padahal ini ditekankan enggak begini, kurang apa? Sengaja saya baca teksnya dari kitabnya Syekh Bakar Syato. lebih dikukuhkan lagi siapa itu? Wal amru bi minal a'immati, imam sendiri yang harus ngatur. Makanya tolong jangan buru-buru Allahu Akbar kecuali sudah merapikan. Sebab apa? Kalau makmum dengan makmum ini ngatur kadang-kadang enggak dianggap. Tapi kalau imam tolong luruskan, masuk dapat. Dan beliau nukil juga, wa yustahabbu sunnatnya qoblat takbiri lil ihram, sebelum imam itu takbiratul ihram, ya'murahumul imamu, imam menyuruh jamaah, bitaswiyati sufufi, meluruskan barisan, merapikan barisan, kayakul seperti ngomong, istawu, luruskan, rahimakumullah, Allah akan berikan rahmat kepada kalian. Ausawu, luruskan sufufakum, barisanmu. Itu sunnah. Lah kok di pondok jarang diamalkan, bagaimana? Nanti di sekiliran diamalkan oleh orang yang akidahnya beda, malah jadi tidak sunnah, jadi bahan guyonan. Ini milik kita, ada di kitab-kitab kita. Li khabari sahih ini, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, i'tadilu, luruskan, fi sufufikum, dalam barisanmu, wa tarasu, dan rapatkan, lurus dan rapat. Fa ini arakum min warai, aku melihat depan dan belakang. Qala Anas, Sayyidina Anas berkata, walaqad ra'aitu ahadana, aku melihat salah satu kami, yulsiku mangkibahu bimangkibi sahibihi, ini nempel. Wa qadamahu bi qadamihi, kakinya juga nempel. Dekat sekali. Biarpun sunnah tapi tetap ya kita harus jaga. Kalau orang enggak biasa gatel ya, geli lah ya. Apalagi kalau kakimu agak korengan, jangan dekat-dekat sama kakinya orang, tahu dirilah. Cuman Buya perlu ingatkan ada sebagian, kalau kita pengen menghormati orang yang benar, contoh ini termasuk mengingat masalah sajadah. Coba kalau kamu mau ngasih sajadah orang tuh pakai pikiran juga dong. Sajadah kan ada untuk kaki, untuk kepala. Kadang enggak beduk hidupnya enggak ada, hidup perasaannya enggak. Giliran kakinya dikasihkan orang sujud-sujud di tempat kakinya. Nah, semalam ada di pondok begitu katanya. Gimana? Mau menghormati orang mau ngasih sajadah. Tapi orang dikasih bagian kakinya. Ecut lagi, enggak enak. Ya ini termasuk adab lah. Jangan memberikan menghormati orang, mau dikasih sejadah, tapi kepalanya bagian kamu, orang dikasih kah? Kaki mau nolak, enggak enak ini. Ayo, semalam kejadian ini, ada di mana? Yang suka ngasih-ngasih sama orang, mikir nak ya. Mikir. Ini tidak ada hubungannya dengan itu, kadang-kadang maksudnya menghormati ini mumpung ingat masalah adab akhlak. Kemudian harus yakin kalau sajadahmu itu lumayan wangi, wajud tidak pernah dicuci satu bulan, dua bulan, berdebu lagi, wah alergi wajud. Menghormati harus ngerti, sadar. Anak putra enggak sih ini, semalam anak putri yang terjadi ini. Ya boleh nak ya, kalian mikir. Kalau menghormati orang, apalagi tamu, orang tua, guru. Kadang kalau sama guru saja kalian tidak mikir, sama orang lain mungkin. Jadi memberikan seseorang itu harus perhatian. Itu tuh benar. Ini ada tambahan nih tadi, tambahan nasihat. Karena biasanya kita tuh menghargai orang lain dengan memberi sajadah, mungkin tempatnya kurang bersih sajadah. Kamu yang ngalah, kamu bagian kakinya. Atau bagaimana? Orang kaki ada kan ngecap, Masya Allah. Itu paling tidak ada adab lah. Yang maksudnya ada sajadah nanti adalah karena mungkin sudah kehabisan sutroh, sutroh terakhir kan. Bagus, tapi kalau orang di kaki bekas kaki ya enggak khusus jadi. Ada orang jijian lagi kadang-kadang. Allah pas sujud, Allah tarik nafas. Sujudnya Allah Akbar. Allah Akbar. Nah, sadar yang semalam melakukan begitu sadar. Ayo. Kira-kira lanjut. Jadi ini bukan omongan siapa-siapa, dari Nabi loh ya, petunjuk dari Sayyidina Anas bercerita yang melihat. Dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari Muslim sebutkan. Sehingga masalah meneruskan barisan itu hadis sahihnya banyak sekali. Makanya Syekh Bakar Sato itu gemes sampai dibilang sunnah yang sering disia-siakan dan dilupakan. Amalkan, rapikan. Selesai. Kita lanjutkan setelah itu. Apa? Wa yanwiyal qudwata. Niat untuk qudwah. Qudwah itu bermakmum. Kalau kita tidak niat makmum laku lalu ngikuti gerakannya orang, maka batal sholat kita. Main-main. Kecuali bukan dalam irama mengikuti, tapi kebetulan kan ada orang sholat sunnah ya, bareng ruku, sujud, enggak ada masalah. Tapi kalau kita ngikuti gerakan orang, niat ngikuti tapi tidak niat iktidak, tidak niat bermakmum, enggak sah sholat kita. Awil jamaah atau niat berjamaah, jamaatan atau makmuman. Niat di dalam hati mengucapkan tidak harus, kan sudah kita sebutkan itu niat, itu muqaddimah niat. Salli fardhu dhuhri arba'a raka'at mustaqbil qibla ada makmuman, itu semua adalah sunnah diucapkan sebelum takbiratul ihram. Sunnah diucapkan sebelum takbiratul ihram. Tapi hakikat sunnah kan waktu takbiratul ihram, hanya ada muktabarat kemarin, tiga hal yang harus disebutkan dalam salat fardu, salat sunnah rawatib 2, salat sunnah mutlak 1. Niat saja, al-qasad saja, sudah ada kemarin. Wa ayyatawafaqa nadmu salataihima, harus ada kesamaan. Ini semua bab keabsahan saja, bukan kesunnahan, bukan mendapatkan pahala jamaah. Wa ayyatawafaqa, hendaknya ada kesamaan. Nadmu sholataihima, irama sholatnya imam dengan makmum. Kalau iramanya beda enggak sah. Sholat subuh, sholat duhur dengan qobliyah duhur, iramanya sama atau tidak? Sama. Mana ada bedaan? Waktu rukuk, rukuknya enggak. Waktu sujud, sujud. Contoh iraman yang beda itu apa? Sholat kusyuf, yang rukuknya 2 kali. Jadi kalau ada orang sholat duhur, bermakmum dengan orang sholat sunnah qobliyah duhur, sah. Kita bicara sah ya, tapi enggak dapat pahala jamaah. Ingat. Ada orang sholat sunnah duhur, kamu tahu dia pakai sholat sunnah, lalu kamu niat, aku niat berjamaah dengan dia, sholatnya sah. Kenapa? Ada kesesuaian gerakan. Waktu rukuk, rukuk, sujud, sujud, tahiyat, tahiyat, ya tidak? Cuman dia salam, kita nambah berdiri, karena kita belum 4. Ingat, sah, tapi tidak dapat pahala jamaah. Tapi kalau sholat kusyuf, rukuknya 2 kali. Assalamualaikum, amin, baca surat, kemudian rukuk, berdiri lagi, baca fatihah, surat, kemudian rukuk, ya tidak? Baiklah, sekarang kamu sholat isya ikut orang gerhana matahari, Allahu Akbar, rukuk, benar rukuk, berdiri lagi, kamu ikut duduk, mestinya kamu sujud kan, baca fatihah lagi, enggak benar. Nah itu maksudnya harus sama iramanya. Ini hanya bicara tentang sahnya berjamaah, bukan fadilah. Semua ini syarat sah saja ini tadi. Fadilah jamaahnya babnya ada lain. Keutamaan jamaah lain. Khalas. Wa alla. Jadi ingat ya, boleh ini ditambahan. Kalau orang sholat jamaah, sholat fardu bermakmum dengan orang sholat sunnah, orang sholat duhur jamaah dengan orang sholat maghrib, Orang sholat duhur jamaah dengan orang sholat subuh, ya sah-sah aja. Maksudnya duhurnya qadha, kan enggak? Maksud sholat duhur sama sholat subuh ketemu ya, itu beda. Qadha yang satu, qadha yang satu sah, karena iramanya sama. Cuman kaidahnya semua sholat yang berbeda itu sah sholatnya, tapi tidak dapat pahala. Sholat yang berbeda sah, ini kaidah, tapi tidak dapat pahala. Pokoknya sholatnya beda, sah, tapi tidak dapat pahala. Dapat pahala jamaah. Kemudian wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafati, jangan sampai seorang makmum itu berbeda dengan imam dengan perbedaan yang sangat, perbedaan yang sangat. Baik imamnya melakukan sunnah lalu makmumnya meninggalkan. Sunnah itu pada dasarnya dilakukan atau tidak? Sunnah itu boleh dilakukan, kalau tidak, tidak dosa. Ingat atau tidak? Betul. Contoh dulu. Sujud tilawah sunnah atau wajib? Baik. Imamnya sujud tilawah, makmumnya enggak mau? Janggal enggak? Syadidul mukhalafati. Bedanya sangat atau tidak? Jelas ya gambarannya. Imamnya sujud tilawah, sujud, imamnya, makmumnya enggak mau. Batal. Karena mukhalafah. Biarpun itu sunnah. Atau sebaliknya. Imamnya tidak sujud tilawah, dia kebetulan baca ayat saja, ayat yang ada sujud tilawahnya, langsung dia sujud. Beda atau tidak? Janggal. Maka mukhalafahnya itu adalah sadidah, enggak sah. Nah, tapi ada yang mukhalafah tapi tidak sadidah. Penting. Ini penting sekali, semoga bisa umroh nanti. Kunut. Bedanya kunut dengan tasyahud. Imamnya, coba, tasyahud yang kedua, sholat duhur, sholat maghrib, wajib atau tidak? Tasyahud yang pertama, tahiyat yang pertama untuk sholat maghrib wajib atau tidak? Yakin? Kunut wajib atau tidak? Kalau ditinggalkan dosa atau tidak? Tidak. Nah sekarang imamnya lupa tidak tasyahud, makmumnya ingat tasyahud sunnah. Imamnya lupa tidak kunut, pernah atau tidak? Menemukan kita? Imamnya tidak kunut, baik lupa atau tidak lupa, bagaimana makmum nanti? Imamnya tidak syahtahud, tasyahud, bagaimana makmum nanti? Adakah perbedaan di antara keduanya? Ya. Pertama, jika imam tidak kunut, maka makmum tetap disunnahkan kunut. Akan tetapi, jika imam tidak tasyahud yang pertama, makmum tidak disunnahkan tasyahud. Padahal sama-sama sunat ab'ad. Ya enggak? Ingat atau tidak? Sama-sama sunnah. Kenapa yang kunut kok makmum tetap disunnahkan, tapi kalau tasyahud makmum tidak disunnahkan? Apakah ada perbedaan? Bab yang lagi kita bahas. Baik, untuk tasyahud yang kedua, tasyahud yang pertama, gambarkan dulu. Habis sujud yang kedua, rokaat kedua itu biasanya langsung tasyah. Ingat atau tidak? Baik. Lah kalau imam tidak tasyahud berarti duduk tidak dia? Duduk tidak? Tidak, karena dia tidak tasyahud. Berarti imam langsung habis sujud berdiri, dia lupa. Sudah berdiri. Pakai duduk tidak? Sekarang punya tanya, duduk itu termasuk rukun atau tidak? Rukun atau? Ya enggak? Duduk di antara, duduk di sujud itu rukun bukan? Duduk di tasyahud, rukun atau tidak? Rukun. Duduk itu adalah amal, amalia, amal, rukun. Kalau tasyahud akhir. Kalau tasyahud kedua, adalah juga sunnah. Sekarang gini, imam tidak tasyahud, berarti habis sujud langsung berdiri. Maka di saat seperti itu, makmum tasyahud atau tidak tadi? Yang saya catat tadi, tidak. Karena apa? Kalau makmum itu tasyahud, berarti makmum telah membuat satu pekerjaan yang mencolok berbeda. Karena imam tidak duduk. Imam berdiri. Kalau makmum duduk, beda atau tidak? Maka tidak sah. Jelas? Baik. Kalau kunut, habis rukuk, imam berdiri lagi atau tidak? Makmum berdiri lagi atau tidak? Kunut waktunya kapan? Apakah makmum nambah pekerjaan yang aneh? Tidak. Faham atau belum? Karena apapun bentuknya makmum harus berdiri. Nyuri, cetat. Faham enggak? Perbedaannya di situ. Makanya ini fahamnya. Makanya kalau kamu tiba-tiba di Mekah enggak pakai kunut, kamu tetap jamaah imamnya tidak pakai kunut, maka kamu kunut, yakin itu ilmunya. Masa umroh, amin si umroh. Pagang ini, mereka tidak kunut. Dan ada kok di antara Mekah dan Madinah itu memang semuanya tidak kunut, cuman ada salah satu dari mereka itu ada yang imamnya memberikan kesempatan. Kalau subuh itu tidak tahu di Madinah, maka lupa. Mesti agak dilamakan dikit. Diam-diam, agak dilama. Biarpun tidak dilamakan, tetap kita sunnah kunut. Nah kunut itu, ingat gak? Yang hafal Allah Mahdini, Allah Mahdi. Yang gak hafal, Rabbana atina, doa apa saja sah. Mungkin itu artinya doa kok. Gara-gara gak hafal Allah Mahdini, sudah gak kunut? Kunut, enggak, sunnah amat. Maka biarpun kita tidak hafal kunut Allah Mahdini fiman hadait, tetap saja Allahu Akbar, imam sujud. Biasanya kita ngerti loh beginilah ya, ini sudah pasti gak kunut. Ya kan? Kalau sudah tahu pasti enggak kunut, yang langsung saya sami Allah liman hamidah rabbana, langsung Allahumma dini atau rabbana atina, selesai. Berarti di sini tidak ada perbedaan yang mencolok. Tapi kalau tasyahud ada perbedaan yang mencolok. Maka ini perbedaannya. Wa ayyu tabi'ahu, makmum itu harus ngikuti imam. Ngikuti itu imamnya lebih mendahului sedikit di dalam tempat, di dalam pekerjaan, di dalam takbiratul ihram, di dalam membaca Fatihah. Imam biar mendahului, namanya makmum. Cuman di antara mendahului tadi, kemarin sudah dibahas ya, mendahului imam dengan dua rukun, belum? Isyarat ya? Isyarat nanti. Nanti insya Allah dihadirkan kalau ada. Masih diingat-ingat, sudah atau belum? Kapan seorang makmum boleh ketinggalan? Mungkin perlu disempurnakan bahasan khusus, karena itu nanti banyak yang salah dalam hal itu. Baik, harus mengikuti gerakan imam, kita ngikuti. Dan di antara mengikuti itu, kalau bareng itu ada yang batal, ada yang menghilangkan keutamaan jamaah. Yang batal adalah tempat. Mendahului imam di dalam tempat. Mendahului imam dalam takbiratul ihram. Mendahului imam di dalam salam. Tiga itu membatalkan. Awas. Takbirul ihram kita harus mengikuti takbirul ihram imam. Tempat kita harus di belakang tidak boleh mendahului imam. Sama salam kita tidak boleh mendahului salam imam. Ada. Kalau baca Fatihah mendahului imam sah, hanya nanti menjadi makruh kehilangan fadilah jamaah dan seterusnya. Imam belum rukuk, kita rukuk duluan, sah, tapi hilangnya fadilah jamaah. Haram. Kemarin disebutkan. Jadi mengikuti itu dalam tiga hal ini harus. Kalau tidak, batal sholat kita. Apa tadi? Tempat, takbiratul ihram dan salam. Baik. Ini saja insyaallah. Kita lanjutkan. Semoga bisa khatam tinggal beberapa hari ini. Suwarul qudwati tis'un. Ini gambarnya orang bermakmum berjamaah ada 9. Tasihu fi khamsin 5. Dari 9 model itu 5 yang sah, 4 tidak. Yang pertama qudwatu rajulin bi rajulin. Imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki. Sah. Ya enggak? Imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki. Yang kedua, qudwatu imra'atin bi rajulin. Imamnya laki-laki, makmumnya perempuan. Makmumnya imra'atin bi rajulin ikut imam laki-laki. Laki-laki benar. Perempuan benar. Ini yang ketiga. Qudwatu khuntha bi rajulin. Khuntha itu bukan bencong, bukan waria. Waria kan itu kan siang hari kerja keras, narik taksi, malam harinya pakai dandan, itu kan waria. Bukan itu. Itu punya anak banyak itu. Na'udzubillah, semoga Allah memberikan kesadaran kepada mereka dan mengampuni. Karena Nabi murka dengan orang seperti itu, kasihan. Dan juga bukan orang yang kelainan secara mental. Ada laki-laki dandan kayak perempuan, dandan kayak laki-laki, tapi dia tetap perempuan. Dan dia bisa hamil ya, karena organnya ada organ perempuan. Khuntha itu bukan itu. Khuntha itu di sini maksudnya orang yang tidak jelas laki-laki dan perempuannya. Dengan dua kemungkinan. Punya dua alat atau alatnya enggak jelas. Tidak menunjukkan alat perempuan, tidak menunjukkan alat laki-laki. Sehingga biasanya gelar khuntha ini tambah khuntha muskil. Muskil itu membuat problem, bikin masalah. Ustaz itu bingung, urusan waris ada masalah. Ini urus sholat bingung. Karena dia tidak laki-laki, tidak perempuan. Jelas ya? Jadi bukan itu laki-laki benar punya anak itu. Malam aja dandan itu. Bukan itu. Dan juga bukan perempuan yang perempuan sesungguhnya tapi pakai dandan laki-laki. Pakai rambut pendek. Kayak laki-laki, bukan. Tapi memang di alatnya itu adalah tidak bisa dibedakan. Dan nanti sebetulnya itu bisa berubah pada waktunya nanti. Mungkin punya alat dua. Tinggal yang paling berfungsi yang mana, itu yang akan dihukumi. Muskil itu adalah dua-duanya berfungsi. Saat kencing juga keluar sesaat, keluar sini, keluar sini. Nabi ditunggu waktunya. Biasanya semakin gede semakin tampak. Tak tanya pak, yang satu itu hanya cacat kelebihan saja. Tak tanya fungsinya ada, oh ini laki-laki. Atau tiba-tiba keluar darah, berarti perempuan, head, itu. Yang betul-betul muskil itu yang dibahas ini, pembahasan ini enggak jelas. Mohon maaf, mungkin alatnya hanya lubang begitu saja, bukan seperti lubang perempuan, bukan seperti milik laki-laki, bingung. Bukan masalah gerakan-gerakan, bukan, di alatnya saja. Alat laki-laki impoten, tetap laki-laki, ya enggak? Biarpun dioperasi, dirubah jadi perempuan, ya tetap laki-laki, enggak ada. Wong kelihatan bentuknya kok, masa jadi perempuan, enggak ada. Tetap laki-laki. Serba salah dia. Baju kerudung, pakai make up, duduk sama kamu. Perempuan duduk anak putri. Laki-laki dia. Baiklah. Lah kalau seorang seperti itu boleh bermakmum dengan laki-laki. Tapi enggak boleh bermakmum dengan perempuan. Supaya tahu gambarannya. Kenapa kok orang khuntha itu tidak bermakmum dengan perempuan? Karena bisa jadi dia adalah laki-laki. Enggak boleh yang kedua adalah qudwatu rajulin min khuntha. Ingat tadi laki-laki bermakmum dengan khuntha. Khuntha itu apa sih terjemahannya? Boleh ya? Kalau khuntha ya enggak boleh. Jangan salah. Wa qudwatu khuntha bi imra'atin. Mengikutinya seorang khuntha dengan perempuan, enggak boleh juga. Makmumnya khuntha banci, imamnya perempuan, enggak boleh. Kenapa? Bisa jadi imamnya ternyata jadi laki-laki. Sama khuntha dengan khuntha enggak boleh. Wa qudwatu khuntha bi khuntha. Banci dengan banci sama-sama. Sama-sama banci, enggak boleh. Karena ternyata apa? Sudah terlanjur jadi imam, tahun depan terbukti dia perempuan. Ini lagi kebalik. Jelas ya? Semoga Allah menjaga semuanya. Mengampuni. Ada waria-waria. Itu adalah umat Nabi Muhammad. Tidak boleh kita caci, kita olok. Memang Nabi marah, tapi marah. Makna Nabi marah itu adalah untuk menjaga mereka. Dan itu penyakit nular, nak. Makanya sekarang ada gerakan-gerakan namanya LGBT dan yang lain sebagainya. Itu malah menambah wabah ini semakin kemana-mana. Naudzubillah. Semoga Allah memberikan hidayah. Itu adalah umat Nabi. Mereka sebenarnya ingin normal. Karena terus terbiasa dengan sudut, kalau bahasa Arab sudut jinsi aneh, apa istilah kita, apa kelainan, ya kelainan sek, kelainan. Jadi akhirnya dia perempuan senang dengan perempuan, berdandan seorang perempuan, dandan laki-laki, laki-laki dandan perempuan. Kasihan mereka. Mereka juga main normal. Ibunya pun juga sedih punya anak seperti itu. Makanya jangan malah disuburkan itu. Harus kita obati. Kita kembalikan kepada normal dia. Dan itu bisa, bohong kalau tidak bisa. Bohong kalau tidak bisa. Katanya, oh tidak bisa, saya laki-laki tidak bisa dengan perempuan saya. Harus dengan laki-laki. Kenapa? Saya tidak bangkit syahwat saya dengan perempuan. Bukan karena apa? Karena selama ini terlatih dengan laki-laki. Memaksa tidak bisa, secara akal tidak bisa. Katanya, oh, siapa bilang tidak bisa? Oh, syahwat itu seperti orang lapar kok. Mohon maaf. Siapa yang mengatakan tangan itu membangkitkan syahwat? Tapi kan ada orang memasukkan dengan tangannya. Jadi kalau orang yang punya kelainan itu, seandainya dia menahan yang haram, dia seorang laki-laki tidak berurusan dengan laki-laki, dan dia takut kepada Allah, pada waktunya di saat bangkit syahwatnya, dia bisa menjalankan dengan perempuan, wong dengan tangannya juga bisa kok dia. Tapi karena dituruti, ini gara-gara dilegitimasi ini loh, akhirnya dia bebas dengan yang tidak benar, itu terus semakin jauh. Makanya malah itu tidak sayang, katanya, oh itu hak mereka, oh, bukan tidak sayang kamu tuh. Justru dengan kita batasi, enggak boleh, tunjukkan Nabi mengatakan haram, Nabi murka, dia akan menghindar dari laki-laki dengan laki-laki. Setelah itu akan syahwat yang berkala datangnya itu akhirnya akan terlampiaskan, akhirnya ada perempuan, dia akan berlatih dengan perempuan, dengan istrinya, menikah dia, tentunya harus dengan yang halal, dia akan bisa pada waktunya nanti. Dan tidak usah disebut, ada orang datang ke sini dan berobat dalam irama itu. Setelah difahamkan bahasanya, seorang perempuan dia kebetulan, dia sama sekali tidak mau dengan laki-laki. menikah 3 hari bubar. Dan dia belum pernah mencoba. Dan dialah normal. Tapi akhirnya selagi dia menahan dari yang haram, terus menahan yang haram-haram, sementara syahwat itu bisa tumbuh sewaktu-waktu. Akhirnya dia mencoba. Dan memang dia belum bisa menikmati sama sekali, akan tapi bisa pada akhirnya dia punya anak dan sebagainya sudah. Dan dia ngerti itu haram, akhirnya sudah bisa. Dan mulai perlahan-perlahan bisa menikmati dengan pasangannya. Tapi kalau yang haram tetap dituruti enggak bisa. Makanya jangan sampai ada perkenan-perkenan yang atau membuka kesempatan untuk menyebar penyakit tersebut. Nauzubillah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Semoga Allah menjauhkan kita dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Membuka pintu halal untuk kita. Mengampuni dosa kita semuanya. Memberikan ilmu yang manfaat, panjangkan umur kita, mengampuni guru-guru kita, orang tua kita. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Menjadikan kita hamba saling mencintai karena Allah. Panjang umur, sehat afiat, khusnul khatimah. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, para hadirat, para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Demikianlah kajian Zawiyah 2 kita pada kesempatan kali ini. Dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.